Taib. Bid'ah itu kan artinya segala sesuatu yang tidak ada contoh dan atau petunjuk dari Nabi. Awas atau jangan-jangan dikurangi kalimat saya. Jangan dikurangi. Yang tidak ada contoh dan atau petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau pun ada misalnya sifat ibadah itu kan yang umum tiga. Satu, ada dalilnya, ada contohnya. Ini jelas, enggak usah diperdebatkan. Dalil ada, contoh ada. Paling gampang masalah salat, itu paling jelas. Sampai saking jelas dalil dan contohnya, Nabi mengatakan di Al-Bukhari hadis 651, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian seperti melihat saya salat. Kiblat, berdiri, takbir sampai dengan salam. Paham sampai sini? Baik, jadi ini terlepas dari persoalan bid'ah. Jadi yang pertama ada dalilnya, ada contohnya. Yang kedua, ada dalilnya, ada contohnya. Contohnya sifatnya sementara. Contohnya sifatnya sementara. Maka yang seperti ini tidak bisa dihukumi bid'ah. Walaupun dalil dan diduga tidak mengerjakannya lagi. Ya, diduga tidak mengerjakannya lagi, tapi pernah dicontohkan dan dalilnya ada. Apalagi kalau Nabi mendiamkan atau memperkenankan sahabat untuk menunaikannya, sekalipun Nabi tidak mengerjakannya kemudian hari. Misal, kunut Nabi pernah kerjakan, ya, selama sebulan penuh dalam kesempatan-kesempatan salat, khususnya jahernya, sampai turun Quran surah ketiga Ali Imran ayat 128 sampai 129. Kemudian setelah itu Nabi berhenti. Walaupun ada hadis dari Ibnu Umar mengatakan radhiyallahu taala anhuma, Nabi pernah mengerjakannya, tapi sebagian mengatakan Nabi tidak meneruskan lagi, tapi mengajarkan doa kunut, ya, kepada cucu beliau Al-Hasan radhiyallahu taala anhu dan sahabat yang lain. Bacaannya Allahumma inni fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barikni fi ma atait wa qini syarra ma qadait. Ya, kalau di hadisnya enggak pakai birahmatika, ya, wa qini syarra ma qadait. Kalau mau jama', Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina syarra ma qadait. Diajarkan kepada sahabat termasuk cucu beliau, dan ada yang mempraktikkan itu. Ada yang mempraktikkannya di witir, ada yang 10 hari di Ramadan, kan? Ada yang kemudian dipraktikkan di kesempatan salat subuh, ada. Ya, dan itu diamkan oleh Nabi. Ya, dan dalam kaidah fikih, ya, as-sukutu 'alamatun na'am. Diamnya itu tandanya iya. Disebut dengan takbir, takbirnya Nabi SAW menetapkan itu kebolehannya sekalipun Nabi tidak mengerjakannya, itu dengan alasan fikih tertentu. Nanti di kaidah fikih ikhtilaf saya kupas lebih tuntas persoalan ini. Makanya nanti para ulama menyikapi berbeda. Imam Abu Hanifah menyikapi, saya enggak kunut, karena Nabi sebelumnya enggak kunut, kemudian setelah Nabi kunut pun dalam sebulan kemudian Allah SWT enggak kunut lagi, maka beliau mengambil opsi tidak menunaikan kunut. Imam Malik, Imam Syafi'i memilih kunut, ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah kunut, turun ayat walaupun beliau enggak kunut, tapi para sahabat diajarkan doa kunut walaupun Nabi tidak mengamalkan seterusnya. Ini menunjukkan amalan ini boleh dilakukan. Kalau prinsip madzhab Syafi'i sepanjang ada pahala, kenapa enggak diambil sekalian? Bukankah kalau diambilkan ada pahalanya, gitu kan? Imam Malik membacakan sebelum rukuk dengan sir, ya, Imam Syafi'i membacakan ba'da rukuk dalam setelah i'tidal. Sami Allahu liman hamidah dibacakan jahr. Baik, Imam Ahmad bin Hanbal menengahi, saya mengambil pahalanya, harus ada pahalanya, tapi kapan pahala itu didapatkan? Maka dilihat oleh beliau, Nabi sebelumnya tidak kunut, ada peristiwa membutuhkan. Kata Imam Syafi'i, saya menghormati Imam Abu Hanifah yang pendapatnya ada di sini. Anda bayangkan, kan? Imam Syafi'i itu keturunan Nabi SAW, Muhammad bin Idris al-Syafi'i, kan? Imam Malik siapa? Imam Darul Hijrah, tinggalnya di Madinah, gak pernah keluar dari Madinah, dari mulai lahir sampai dengan wafatnya. Tapi siapa mereka itu? Ahli Quran, ahli hadis, dekat dengan Allah, tahajudnya tiap malam, puasanya luar biasa, hafal Al-Quran. Anda tahu hafalan Imam Syafi'i? Hafalan Imam Syafi'i. Imam bukan, Masya Allah, hafal Quran juga belum. Berapa riwayat yang Anda hafalkan? Hadis berapa dihafalkan? Masya Allah, tahajud belum tentu tiap malam, sunnah belum tentu konsisten. Masya Allah, surga belum jelas, amalan berantakan, cucu Nabi bukan, keturunan Nabi juga bukan. Masya Allah, ini kan sikap hukum gak jelas. Ya ini ya, ini yang jadi persoalan ini, kan? Jadi jangan sampai pangkar pada persoalan-persoalan. Tidak tinggi situ. Yang imam-imam besar pun tidak berpengkar. Anda imam kecil juga bukan, jadi makmum juga jarang, gitu kan? Ribut lagi. Anda siapa sebetulnya? Taib, jelas ya? Jadi di sini persoalan kunut selesai dan enggak ada hubungan dengan Muhammadiyah ataupun NU, ya? Baik, Imam Asy-Syafi'i bukan NU, baik ya? Seperti Imam Ahmad bin Hanbal juga bukan Muhammadiyah. Karena itu baru didirikan setelahnya, ya? Taib. Saya selalu ingat cerita ini kalau ada kisah seperti ini, selalu ingat waktu di Mekah itu tugas dalam Masya Allah, jamu jemaah pertama gitu kan. Begitu jemaah hajinya datang, salat Isya waktu itu, saya ingat betul itu Isya, ya. Begitu imamnya langsung baca, sir, saudara. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oh, ini Imam Muhammadiyah. Besoknya gak kunut apa saya bilang, katanya Imam. Jadi gak ada hubungan dengan itu ya. Gak ada hubungan dengan itu. Taib. Saya disampaikan waktu di Tripoli, dan salah satu ketua PBNU menyampaikan, ya, saat sekarang, Alhamdulillah, Muhammadiyah dengan NU sudah kompak, katanya. Masya Allah, subuhnya sudah gak pakai kunut lagi. Kok bisa saya bilang, Pak? Ya, karena gak pada ke masjid, sholatnya masing-masing. Gitu. Kita galakan ya, kita galakan. Taib. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada dalil, gak ada contoh. Awas. Dalilnya gak ada, contoh gak ada. Dalilnya ada, contohnya gak ada. Itu bukan bid'ah. Awas hati-hati, itu bukan bid'ah. Karena ada sementara orang mengatakan contoh dari Nabi itu bid'ah. Anda belum belajar. Belum belajar dengan sempurna. Hati-hati. Karena Anda pun sering mengamalkan sesuatu yang gak ada contohnya dari Nabi. Tapi dalilnya ada. Ada dalilnya. Saya berikan misalnya dua contoh. Satu yang dalil langsung. Yang kedua dalil tidak langsung. Menggunakan metode kias. Ya. Dalil langsung misal. Ya. Alhamdulillah. Dalil langsung tentang salat tahiyatul masjid. Yang sering saya sampaikan. Nabi SAW menganjurkan tahiyatul masjid. Ketika Sulaik Al-Ghafafani datang ke Masjid An-Nabawi, langsung duduk. Kata Nabi, "Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Jika seorang di antara Anda masuk ke masjid berniat ingin duduk i'tikaf, jangan langsung duduk kecuali salat dulu 2 rakaat. Tayyib. Jelas ya? Dalilnya ada, kalimatnya ada, jelas disampaikan. Para ulama sepakat. Masyaallah, sahabat sepakat, bin sepakat, semua sepakat dengan hukum ini. Bahwa tahiyatul masjid sunnah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi SAW tercatat selama di Madinah, selama hidupnya tidak pernah tahiyatul masjid. Contohnya enggak ada. Dalil ada, contoh enggak ada. Ketika ditelusuri, kenapa? Karena rumahnya di masjid. Nah, masjid rumahnya, gitu kan? Tayyib, jadi enggak ada alasan. Begitu beliau kemudian mendengar adzan, ya sholat di rumahnya begini, nunggu. Kemudian sholat sunahnya di rumah. Ya, kemudian keluar di situ langsung imamin, setelah itu balik lagi ke rumah, salat sunahnya juga di rumah. Pantas beliau mengatakan afdalun nawafil, salat sunah terbaik itu ma fatana fi buyutikum, yang dikerjakan di rumah, malam takunil faraid sepanjang bukan salat fardu. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, hadza yadullu ala anna, ini menunjukkan bahwa sesungguhnya idza kana baituhu qariban minal masjid, kalau tempat tinggalnya dekat dengan masjid. Nah, jadi Nabi tidak contohkan bukan karena dalam kondisi misalnya Nabi enggak ingin melakukan, bukan, tapi kondisinya tidak memungkinkan mengerjakan itu karena sudah ada amalan lain dan sudah tercover dengan itu. Jelas sampai sini? Baik. Baik. Jadi apakah Anda akan katakan tahiyatul masjid bid'ah? Tidak, Anda sendiri mengerjakan itu. Jadi jangan sekali-kali mengatakan misal, oh ya, setiap tidak ada contoh dari Nabi itu pasti bid'ah. Belum tentu. Karena ada dalil-dalil yang disampaikan tapi contohnya tidak spesifik dikerjakan karena alasan tertentu. Yang lebih ekstrim itu dalilnya tidak langsung. Jadi Anda cari di Quran, gak akan ketemu. Di hadis, gak dijumpai. Kalau gak percaya, silahkan. Sampai kiamat kurang 2 hari, teliti, begini tuh ya. Gak akan ditemukan. Sehari lagi buat sadar, ngapain nyari-nyari. Memang gak ada. Karena itu metodenya menggunakan kias, mengambil hukum umumnya. Contoh, paling dahsyat hukum zakat. Begitu Anda zakat Idul Fitri misalnya, zakat fitrinya menggunakan apa? Menjelang Idul Fitri. Beras, Masya Allah. Silahkan cek dalam Al-Quran sampai dengan hadis. Cek sampai kiamat kurang. Zakat Nabi contohnya pakai beras. Di hadis juga begitu. Kami punya alhamdulillah sampai hari ini ada 1235 kitab hadis. Jadi paling sah yang kita hadis palsu pun enggak ada. Dan pemalsu hadis tidak tertarik memasukkan hadis itu karena sudah memang enggak ada gitu. Enggak jelas sifatnya. Tayib. Kenapa zaman Nabi enggak ada beras? Zakat beliau dengan kurma, zakat beliau dengan gandum. Kemudian ulama melihat ketika Muawiyah datang ke Syam, ya, kemudian ke Syria, sekarang Damaskus, dia lihat sebagian dari makanan pokoknya itu kan bukan dari makanan pokok yang seperti Nabi praktekkan, yang maksudnya dimakan di Mekah, dimakan di Madinah, sebagian berbeda, irkun. Ya. Maka dilihat makanan pokoknya nih, tidak harus sama menggunakan kurma, menggunakan gandum. Tapi sepanjang itu makanan pokok, karena kurma dan gandum makanan pokok orang Arab dari zaman Nabi sampai dengan sekarang bahkan, maka illatnya namanya. Illatnya disamakan di sini, oh sama-sama makanan pokok. Maka disebutkanlah, sepanjang itu menjadi makanan pokok, boleh kemudian dipraktekan dalam bentuk pembayaran atau pengeluaran zakat. Contohnya enggak ada, tapi dalilnya ada. Itu pun dalilnya tidak secara langsung, disebut dengan analogi, kias di sini. Maka diambillah kepada kita ke sini dan dikeluarkan oleh kita. Apa makanan pokok kita? Nasi, alhamdulillah, di belakang bilang beras gitu kan. Alhamdulillah, jadi karena makanan pokok kita nasi, kalau beras bukan makanan pokok kita ya, itu makanan pokok bagi hewan yang punya tembolok. Ayah makanan pokoknya beras ya, bebek itu beras yang diolah. Kalau kita apa? Bukan, antum yang nasi, saya manusia, ya. Baik. Kita manusia, makanan pokoknya nasi. Nasi bersumber dari beras. Makanya beras diolah dulu. Karena beras sumber makanan pokok, maka dari situ kemudian boleh menjadi bagian dari zakat. Ada contohnya? Tidak ada. Ada dalilnya? Ada, walaupun dia spesifik menggunakan metode kias. Maka jangan katakan setiap yang tidak ada contoh itu masuk dalam kategori bid'ah. Paham sampai sini? Jadi ada yang dalil, ada contoh. Ada dalil, contoh sifatnya sementara. Ada dalilnya, belum tentu ada contohnya. Jadi ini bisa dilakukan sepanjang nanti prakteknya dibenarkan hukum fikih. Yang keempat nih yang bid'ah nih. Enggak ada dalil, enggak ada contoh. Kalau sudah enggak ada dalil, pasti enggak ada contoh itu. Sudah selesai, enggak ada dalil. Jadi mau dicari pakai kias, dicari pakai apa, enggak akan ketemu. Ini yang bid'ah. Ya. Amalannya banyak. Amalannya banyak. Ya, misal dipaksakan hadir dalam syariat, dalam ibadah. Orang sholat kan sering saya katakan, ya mohon izin, mohon maaf, karena kan kita mencari dulu dalil ya. Kalau sudah ditemukan, kemudian dipahami tidak ada, tinggalkan. Contoh dari sholat ya, ini lengkap nih, dari mulai takbir sampai salam. Yang takbir ngangkat kan di An-Nasa'i nomor hadis 886, sering saya sampaikan. Angkat, langsung simpan. Contoh, simpan. Ya, ada beberapa di beberapa tempat, saya nggak enak nih, kiri duluan. Gak sopan, kiri kan gak bagus, kanan yang bagus. Mau sama Allah menghadap. Begitu takbir, Allah kanan duluan masuk, kiri begini, tutup begini. Ya, misal kan? Ada sebagian bahkan kakinya naik dikit begini untuk menambah kehusyuan. Ya? Tapi diada-adain. Gak ada. Di hadis palsu aja gak ada. Itu kan apalagi di yang sahih, di Quran, jangan harap ada seperti itu. Nah, itu yang coba kita tinggalkan. Termasuk yang salam misalnya kan? Nabi manusia paling soleh semuka bumi, dekat dengan Allah. Yang diajarkan sholat itu Nabi. Malaikat langsung ngajarin Nabi. Begitu salam, cuman kepalanya yang nengok. Kemudian lisannya mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangannya tetap diam. Antum Nabi bukan, Rasul bukan, tidak setakwa Nabi ya dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Enggak diajarin salat sama malaikat Jibril. Tiba-tiba antum beda sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misal gitu kan? Tangannya ikutan kebuka begini ya. Nah, jadi jangan banyak penafsiran pada sesuatu yang sudah jelas. Ini yang disebut keluar dari ketentuan. Paham sampai sini? Nah, jadi tolong dipikir dengan logika yang cerdas ya, logika yang baik teman-teman sekalian. Ada sebagian kalau, tapi menurut saya agak tidak konsisten gitu. Misal kunut subuh bid'ah, masya Allah itu nggak boleh, tinggalkan masjidnya, bid'ah dan sebagainya. Tapi Anda mengambil hadis Imam Al Bukhari, sedangkan Imam Al Bukhari itu masuk madzhab Syafi'i dan beliau kunut. Jadi antum nggak konsisten di sini mengatakan ini bid'ah nggak boleh dipakai, sementara antum ngambil hadisnya Imam Al Bukhari, sementara Anda katakan jauhi pelaku bid'ah dan sebagainya. Imam Al Bukhari itu kunut subuh. Apa Anda akan sebut Imam Al Bukhari itu pelaku bid'ah? Anda siapa? Ya, makomnya nggak ada dengan Imam Al Bukhari kan? Jadi hati-hati dalam memberikan statement. Penting beberapa hal kita dengan jernih kita pertimbangkan, baru kemudian kita sampaikan.